Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kangge sedulur kabeh sing ngomong kabeh sing lagi kabeh kumpul ajak ini rah iki doyan demen sampe songko kene doyan demen radio cantik tuh jarang balik ning omah anak mau radio mesti waktu bapakmu ngomong kabeh ngono lagu ribut karo mertua mugi-mugi kangge sedulur kabeh seneng kalih lagu niki monggo. Iya om, jadi mimi wis tebel pulang ya. Idi, mantu soen ari masih dadi sisi karo ayu. Ari wong wis pegatan mah, kudu layak kudu kadang kudu sedulur wong seden dulak len. Wis mana balik? Ayah, mama pulangnya kapan? Satu tahun lagi. Nanti kalau mama pulang, beli sepatu roda. Sekarang Vio bobo dulu, kan besok kan mau sekolah. Ayu pengen ngomong karo Kang Edi. Ngomong. Ayu suruh perbuatannya Kang Edi ning omah. Suruh kabeh sing mimin. Yen Kang Edi hari balik esuk. Yen Kang Edi ora ilok ngurusi Dede. Sekian Ayu jaluk pegat bae ning Kang Edi. Kenang apa sih, Nok? Kok Nok Ayu? Nok Ayu ngomong kono sih, Nok? Gagian ngebelekku. Urusane kok kene kumpet. Iya, Nok. Gawe ngenesin mah Mimi Juni abis orang nganggep mantu maning mah Juni Emily nganggep mantu? Iya mah. Ya Allah. Orang baru apa nong pengen belajar di sinden? Harap nembangi siapa? Ya nembangi marpan wong nyetak bata harap kebolairan cangkem-cangkem kita dewek rewel temen doer siraku. Setan aja kayak pusing nih kita petok. Mertua. anak kek.